Aku kerja esok sampai bengi nganti lali dino. Semangat uripku yen mung ono sliramu, kowe sing paling tak sayang. Aku janji berjuang, bakal tak putek nih nganggo usaha lan tetes keringetku. Rekoso aku nyambut gawe, rino wengi ngulek rejeki nggo kowe. Ngerteno aku sayang, sing wis berjuang neng dalan, golek rejeki lungo atau parah. Ojo ngiro aku ora eling karo kowe, aku kerja esok sampai bengi nganti lali dino. Semangat uripku yen mung ono sliramu, kowe sing paling tak sayang. Aku janji berjuang, bakal tak bokeke nganggo usaha lan tetes keringetku. Rino wengi golek rejeki nggo kowe, ngerteno aku sayang, sing wis berjuang neng dalan, golek rejeki lungo atau parah. Ngerteno aku sayang.